Satu lagunya ada Tiada Guna. Oke, kita berikan ada Tiada Guna. Dan kita rangkaikan kembali malam hari ini. Tetap enjoy goyang lagi bersama New Metro. Pasti aja.